Oke, siap-siap. Hari ini kita bakal bedah sesuatu yang nusuk banget. Iya, ini bukan materi motivasi yang manis-manis gitu ya. Bukan sama sekali. Ini materi dari Raja Afrieldo, Chuanera. Isinya tuh tamparan keras buat lo. Bener. Misi kita hari ini simpel. Bongkar 3 ilusi tolol yang bikin orang mandek. 1. Gengsi yang salah tempat. 2. Ngeremehin duit receh. Dan 3. Ketakutan buat gagal. Intinya, kita mau ngubah otak miskin jadi otak cuan. Oke, langsung gas. Poin pertama, gengsi itu jebakan kemiskinan. Kalimatnya aja udah nampol banget, gengsi sama dengan miskin permanen. Dalam banget kan? Gini loh logikanya, gengsi itu kemewahan. Itu cuma buat orang yang ya udah kaya. Nah, buat kita yang masih merintis, haram hukumnya. Banyak kan yang kayak gitu, nongkrong mahal, HP nyicil, baju branded. Iya, tapi giliran disuruh jualan atau share link afiliasi aja, malu. Padahal di materi ini disindir gengsi yang benar itu pas lo bisa transfer ke ortu tanpa mikir. Nah, itu dia. Bukan pas lo pamer kopi 30 ribu. Bener. Jadi fokusnya harus diubah. Cari cuan, bukan cari pujian. Oh, temen yang ngejek lo juga gak bakal bayarin tagihan lo, kan? Nggak akan. Oke, ini nyambung ke poin kedua. Soal bongkar matematika UMR 5 menit. Ah, ini yang ngebuka mata banget soal ngeremehin komisi receh. Iya, orang kan sering malu tuh jualan online jadi afiliator karena komisinya kayak kecil. Padahal di materi ini dikasih angka loh, spesifik. Komisi misalnya 147 ribuan per penjualan. Angkanya emang kelihatan kecil sih. Kecil? Coba deh lo hitung, satu penjualan aja per hari dianggap payah gitu ya, kali 30 hari. Jadinya 4,4 juta. Tuh, itu UMR di banyak kota, men. Dan effortnya? Cuma 5 menit, copy paste. Bukan kerja 8 jam, panas-panasan, macet-macetan. Ini yang ubah cara pandang. Gila, mindset soal usaha kecil emang harus dibongkar. Harus. Nah, ini kita masuk ke mental block ketiga nih. Apa tuh? Ketakutan paling umum. Gimana kalau gagal? Gimana kalau udah posting tapi nggak ada yang beli? Ah, bener. Itu pertanyaan sejuta umat. Jawaban di modul ini blak-blakan banget. Logikanya gini, lo tuh sekarang posisinya di nol. Jadi? Nggak ada ruginya buat nyoba. Rugi apa coba? Rugi kuota? Nggak. Rugi waktu? Cuma 5 menit. Diejek temen, emang harga diri bisa bayar cicilan? Hahaha, bener juga. Makanya, di sini ada istilah yang tajam banget. Gagal tolol. Apa tuh definisinya? Gagal tolol itu bukan pas lo nyoba dan nggak berhasil. Bukan itu. Terus? Gagal tolol itu ketika lo udah bayar, udah punya akses ilmunya, lo malah diem aja. Karena mager, males gerak. Atau takut. Itu dia. Intinya satu, ngegas itu lebih penting daripada ribuan alasan. Oke, jadi semua poin ini, gengsi, receh, gagal, semuanya nyambung ke satu hal ya. Betul. Ke bagian akhir materi. Ngegas cuan dan era cuan. Perubahan hidup itu datang dari gerakan, bukan niat doang. Persis. Gerakan kecil tapi diulang tiap hari. Ada filosofi keren di sana, upload itu hidup loh. Maksudnya gimana tuh? Tiap kali lo neken tombol post, itu tuh sinyal ke otak buat bangun dan bergerak. Itu yang ciptain ritme. Oh, jadi modul ini tujuannya bukan buat bikin lo pindel teori. Betul, tapi buat bikin lo gerak, titik. Karena orang yang bergerak, nasibnya nggak mungkin diem di tempat yang sama. Oke, rangkumannya nusuk banget nih. Lo udah lihat jalannya? Dikasih mesinnya, bahkan dikasih keluarganya di Chuanera. Semua alasan buat diam udah dipatahin semua. Gengsi itu ilusi, receh itu UMR, dan gagal itu cuma buat si mager. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana caranya, tapi... Lo mau ikut megas atau mau jadi penonton lagi kayak kemarin? Hidup lo nggak akan berubah kalau lo nggak mulai hari ini. Anjir! Kalau lo ngerasa ketampar denger ini, kalau lo capek sama hidup lo yang sekarang, ini saatnya. Jangan mikir lagi. Ini bukan soal beli produk. Ini soal lo beli versi baru dari diri lo sendiri. Udah, nggak usah kebanyakan analisis. Tekan tombol hijau di bawah sekarang juga. Panasin mesin lo. Biarin hari ini jadi hari pertama di mana lo nggak akan pernah balik lagi ke hidup yang lama. Gas cuan!